أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا بعد معاشر المسلمين إخوانا في الدين جماعة صلاة الظهر رحمني ورحمكم الله الحمد لله كمالي بلك سمة العالمين بإذن الله لن توفقنا kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi ini dengan izin Allah taufik dan hidayah kita bisa menunaikan bakti kita dan pengabdian kita kepada-Nya. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan juga memberikan sabat dan istiqamah sampai kita menghadap kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan ide akan menqayyim rahimahullahu taala tentang bahaya-bahaya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala al-ma'asi tudfi'u nurul aql. Kalau kemarin kita bahas bahwa kemaksiatan itu adalah akan memberikan dampak kehinaan, seperti yang dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, ra'idu dunuba tumidul qulub luqad yurizu dhudda idmama. Aku telah melihat dosa itu mematikan hati dan memberikan warisan kehinaan, memberikan dampak kehinaan manakala mudmin, manakala kecanduan dengan dosa itu. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa adalah merupakan kehidupan hati. Wa khairu min nafsika isyanna, dan itu lebih baik untuk dirimu daripada maksiat. Wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa akhbaru su'in wa akhbaru ma. Tiada lain kerusakan agama ini adalah karena al-muluk, para penguasa, dan juga ahbar, para ahbar su, ahli ibadah yang buruk, dan juga berubah ahli agamanya yang buruk dan juga ahli ibadahnya yang buruk. Kemudian berikutnya bahas itu fi nur al-aql, bahwa maksiat ini akan memadamkan cahaya akal. Qala minha anna al-ma'asi tufsid al-aql, bahwa maksiat ini akan merusak kepada akal. Fa inna lil-aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nur al-aqli wa lamut. Wa idza tufi'a nuruhu dhafa wa naqas. Dan maka semuanya akal ini, kata beliau, memiliki nur, ini cahaya. Dan maksiat itu akan memadamkan cahaya akal. Dan ini suatu keharusan pasti, sesuatu yang pasti. Apabila cahaya akal itu dipadamkan, maka tentunya akan melemah dan akan berkurang. Maka para salaf, sebagian para salaf mengatakan, ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqlahu. Tidaklah seseorang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hilang akalnya. Wa hadza zahir. Fa innahu law hadara aqluhu la hajazahu 'anil ma'siyah. Wa huwa fi qabdati Rabb ta'ala. Maka ini adalah satu hal yang zahir, jelas. Karena seandainya akalnya itu hadir, akalnya ini tidak hilang, akalnya hadir, maka akalnya inilah yang akan menahan dirinya dari maksiat, dan dia dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Au tahta qahri, atau dia di bawah ketundukan pada Allah Subhanahu wa taala, di bawah kekuasaannya. Wa huwa muttali'un 'alayhi, dan senantiasa melihat kepada dirinya. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya kalau seandainya orang tersebut berakal. Wabidahi wa ala basatihi wa malaikatihi wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhirun ilaihi. Di rumahnya, dimanapun dia berjalan, dimanapun dia berada, dan para malaikat pun memberikan kesaksian kepadanya, senantiasa memandang kepadanya. Artinya, jemaah melihat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa seseorang yang maksiat ini adalah hilang akalnya. Kalau seandainya, artinya seandainya akalnya itu dipakai, maka tidak akan dia bermaksiat. Maka hakikatnya orang maksiat ini adalah orang yang gila, orang yang hilang akalnya. Karena kalau seandainya akalnya dipakai, akal warasnya dipakai, tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'idul Qur'an yanha, dan wa'idul Qur'an yang memberikan mauidhah, memberikan nasihat dari Al-Qur'an ini pun juga menahannya. Wa wa'idul iman yanha, demikian pula yang memberikan mauidhah dari iman, dari imannya itu pun juga menahannya. Artinya Al-Quran yang dibacanya, Al-Quran yang dipelajarinya, itu ya juga menahannya. Hatinya yang dipenuhi dengan keimanan dari orang yang berakal ini, ini akan menahannya. Wa wa'idul maut, demikian pula wa'idul maut, ini yang memberikan nasihat dengan kematian. Kalau melihat kematian orang yang berakal, yang orang yang memakai akalnya, ketika mau melakukan maksiat, teringat dengan kematiannya, dan ini pun juga telah yang akan menahannya. Wa wa'idun nar yanha, demikian pula neraka. Tatkala ingat nasihat dengan neraka ini pun juga, bagaimana akibat yang dilakukan orang yang berdosa ini dengan neraka yang siap menghadangnya, pun juga akan menahan dirinya. Walladhi yaqutuhu bil ma'siyah min khairid dunya wal akhirah adhaful adhaf ma yahsul lahu min as-sururi wal ladzati biha. Kemudian orang-orang yang terluputkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat disebabkan karena kemaksiatan, ini pun juga banyak dan berlipat. Mereka sama sekali tidak mendapatkan kebahagiaan, kelezatan dari dunia yang di atau dari maksiat yang dilakukannya. Artinya menyebabkan dengan kemaksiatannya ini, banyak yang kemudian dengan sebab itu luput dia mendapatkan dunia dan juga akhiratnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa hal yaqdumu ala al-istihana bidzalik wal istighfar bihi dzu aqlin salim. Maka dia kata beliau, maka apakah orang yang memiliki akal yang sehat akan menghinakan dirinya untuk melakukan maksiat atau untuk menganggap enteng dengan kemaksiatan? Ini maka hakikatnya yang dalam hal ini adalah bahwa orang yang bermaksiat adalah orang yang tidak berakal, dan orang yang bermaksiat ini adalah orang yang menghinakan dirinya serta menganggap dirinya itu sendiri ringan. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ini memberikan menggugah kepada kita dengan kelalaian yang terkadang menimpa kepada kita, bahwa orang maksiat ini orang yang sama dengan orang gila, orang yang hilang akal sehatnya. Dia berakal memang, tapi ini bukan akal sehat lagi yang dipakainya. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan bahwa banyaknya dosa ini akan menutup hatinya, menutup hati pelakunya, akan memberikan stempel menutup hati, mengunci hati pelakunya. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apalagi kalau kemudian hati itu sudah terkunci, nasrullah sallallahu alaihi wasallam, ini sudah tidak bisa berjalan lagi. Karena hati ini ibaratnya adalah qaid, supirnya, komandonya adalah dari hati. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi fa inna bil jasad mudghatan idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasada fasada al jasad kullu ala wa yanqal. Semuanya dalam jasad manusia ada segumpal darah, yang manakala segumpal darah ini baik, maka baik jasad semuanya. Jika buruk, na'udzubillah, thumma na'udzubillah, maka akan buruk semua jasadnya, yakni hati ini. Maka ini jemaah bilakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau hati itu sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini sudah la yurja khairu, sama sekali tidak akan bisa diharapkan kebaikannya. Apalagi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memecahnya. Bagaimana kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah. Nasallallahu alaihi wasallam. Qala ibn matakan anna dhunuba idza takatharat taba'a ala qalbi sahibiha. Bahwa dosa itu apabila semakin banyak, maka akan menstempel, ini akan menutup hati pelakunya. Fakana minal ghafilin, maka dia akan termasuk dari golongan orang-orang yang lalai. Mughaffal, orang-orang yang dungu, orang yang lalai. Kama qala ba'du salaf qawlihi ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian para salaf ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksubun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, noktah-noktah hitam yang ada dalam hati-hati mereka. Maka reaksibun, karena sebab apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan ini, dari dosa yang mereka lakukan ini. Qala huwa dhanbu ba'da dhanb, mereka mengatakan, yakni dhanb ba'da dhanb, dosa setelah dosa yang selalu semakin banyak ditumpuk. Wa qala al-Hasan, dan al-Hasan bin Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, faqih al-Basrah, ini orang yang paling pintar di negeri Basrah, Basrah di masa beliau, beliau mengatakan huwa dhanbu 'ala dhanb. Yang dimaksudkan di situ kalla bal ran, ran di sini adalah noktah-noktah hitam, adalah dosa di atas dosa. Hatta ya'mial qalb, sampai membutakan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ghayruhu, yang lainnya lagi dari para ulama mengatakan lamma kathra dhunubuhum wa ma'asihim ahata bi qulubihim, ketika semakin banyak dosa-dosa mereka dan kemaksiatan mereka, maka itu yang menyelimuti hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa aslu hadha anna al-qalba yasda'u min al-maksiyah fa idza zada ghalaba as-sadr hatta yasira ran. Dan pada asalnya bahwa hati ini adalah yasda'u 'anil maksiyah min al-maksiyah, yakni bersih dari maksiatan pada asalnya. Ini pada asalnya hati ini adalah seperti itu. Jadi bisa menampung apa saja. Namun fa idza zadat ghalaba sad' hatta yasira ran. Yang putih bersih ini ketika bertambah, yang putih terkalahkan sampai kemudian menjadi noktah-noktah hitam. ثم يغلب حتى يصير طبعا, kemudian tadinya baru titik-titik saja, baru titik-titik hitam saja, namun karena semakin banyak ini menjadi tobak, stempel, namanya stempel itu pok ketok langsung hitam, ngecap gitu ya. Wa qaflan wa khataman, yang akhirnya menjadi qafl, menjadi gembok ya. Wa khatam, dan menjadi kunci. dia kemudian menutup hatinya, mengunci hatinya. Fayasirul qalbu fi ghashawatin wa ghilal. Maka akhirnya hati itu pun dalam keadaan tertutup. Wa ghilal, ini ada penutupnya. Ghishawah. Bagaimana disebutkan di awal juga surat Al-Baqarah. Ini ghilal. Ghilal itu tutup juga. فَإِذَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ بَعْدَ الْهَوَى وَالْبَصِيرَةِ إِنْ تَكَسَ وَصَارَ عَلَاهُ أَسْفَدَهُ. Maka kalau hal itu terjadi setelah hawa nafsu wal-basirah, بَعْدَ الْهَوَى وَالْبَصِيرَةِ, hawa nafsu, keinginannya, kemudian basirahnya, pandangan akan sehatnya, pandangan baiknya ini terjadi pada basirahnya ini, maka akan berbalik. Ya, akhirnya yang di atas menjadi di bawah. Fahina idin yatawallahu aduhu wa yasulquhu haitsu arad. Maka saat itulah kemaksiatan ini yang di atas ini yang menguasainya. Jadi kemaksiatan yang menutupi hatinya ini yang menutupinya, menjadi musuhnya. Musuhnya itu yang akan menguasainya, dan ini yang akan menggeretnya kemana dia mau, dengan sebab kemaksiatan ini. Nasallahu alaihi wasallam. Maka ini jemaah mendapatkan Allah Subhanahu wa Taala gambaran yang konkret dari apa yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan apa yang dijelaskan oleh Muqayyim rahimahullahu taala, ini tiada lain adalah bersumber dari sabda Nabi alaihi salatu wasalam, juga firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Maka semuanya bukan absar, bukan basar, yakni mata-mata mereka yang buta yang ada di kepalanya, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, namun yang buta adalah mata hatinya yang ada di dada-dada mereka, karena sebab kemaksiatan, karena sebab penentangannya kepada tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jemaah mendengarkan Allah Subhanahu wa taala bagaimana para salaf, para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka sangat memandang bahwa kecilnya dosa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata mereka maksiat itu adalah ibarat gunung yang siap mengambruki mereka ini, ya. Siap kemudian mencelakakan mereka, nasallallahu alaihi wasallam. Maka seandainya ini senantiasa ada dalam peluk umat kita, maka inilah orang-orang yang memiliki akal yang sehat sebagaimana di jelaskan oleh Muqayyim rahimahullah taala. Ini mudah-mudahan dua bab ini memberikan motivasi, memberikan peringatan kepada kita. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wallahu ta'ala subhanahu wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.